السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده ونثني عليه الخير كله ونشكره حق شكره نحمده ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق تقاته فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara silaturrahim ilmu di antara kita. Mudah-mudahan kita menemuinya seperti kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, minal mahbara ilal maqbara, minal mahbara ilal maqbara. Kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah, semulia-mulia ibadah. Apalagi kalau ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang diwarisi dari para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun yang menuntutnya insyaallah memperluas jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam keadaan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita bersyukur karena kita alhamdulillah senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, karena bukan mudah untuk datang ke rumah Allah ini. Ada yang mengatakan jalan yang paling payah dan paling jauh itu adalah jalan menuju masjid. Jalan yang paling jauh dan paling susah ditempuh adalah jalan menuju masjid. Bahkan orang yang rumahnya dekat masjid pun, solat ke masjid pak, wah jauh, ya jauh. Tapi kalau ke tempat kerja, alhamdulillah sebelum solat subuh sudah berangkat, tidak terasa jauh. Nah, alhamdulillah kita, bagi kita Allah mudahkan dijadikannya hati kita cenderung cinta untuk senantiasa berada di rumahnya. Dan kita harus sadar berada di rumah yang maha kaya, maha pemurah, yang segalanya ada padanya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Walaupun belum diberi sekarang, mungkin nanti. Belum dapat sekarang, tapi pasti. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, semoga ia senantiasa menetapkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita yang setiap membaca hadisnya semakin tahu kita bahwa beliau adalah rahmat. Semakin kita ikuti sunnahnya, semakin terasa bahwa hati kita kepada Allah semakin dekat. Semakin kita teliti sirah akhlaknya, semakin yakin kita bahwa dengan beliaulah kita selamat. Dan kita tidak peduli kalau kita sudah jatuh cinta kepadanya, orang nak bilang apa terserah, orang nak gelari kita apa silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut cinta kepadanya ini dari hati kita. Selawat dan salam senantiasa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa untuk para ulama kita yang senantiasa istiqamah menuntut ilmu, yang dengan semangat mereka kita pun melanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Melimpahkan rahmat dan ampunan kepada mereka. Semoga kita yang masih dalam perjalanan ini dijaga Allah dengan istiqamah dari segala fitnah yang menggoyahkan dan merusak niat kita. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu setiap selesai memberikan kajian ilmu, beliau senantiasa diikuti oleh murid-muridnya. Beliau berkata, sesungguhnya ramainya orang mengikuti saya ini menjadi fitnah bagi saya. Kalau kalian ingin mencontoh, mengikuti, ikutilah mereka yang sudah dulu pergi, karena mereka sudah selesai dari fitnah. Sedangkan kita yang masih hidup ini, kita tidak tahu bagaimana khatimahnya. Semoga Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak ada kekuatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Imam kita Asy-Syafi'i rahimallahu taala adalah salah satu dari imam yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah, sehingga dengan demikian kita merasa nyaman menuntut ilmu darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati kita, membuka ilmu pengetahuan, kunci-kunci makrifah kepada kita melalui kitabnya yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitabnya yang fenomenal ini, kitab Ar-Risalah, yang memang kita dari awal gamang untuk mempelajarinya, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita yang mulai, siapa lagi? Kalau kita ikuti rasa takut kita, salah. Siapa di antara manusia yang tidak salah? Kalau kita takut, penjelasan kita lemah, siapa yang bisa menjelaskan semua kitab-kitab ulama tanpa ada kelemahan? Tetapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik untuk memahaminya dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah alinea 311, fa awwalu ma nabda'u bihi min dzikri sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah dzikru al-istidlal bi sunnatihi 'ala an-nasikh wal mansukh min kitabillah ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءها ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان الله أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف هي ومواقيتها ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. Setelah beliau menjelaskan pada alinea sebelumnya bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, dan kewajiban mentaatinya sama dengan kewajiban mentaati diri Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka Imam Asy-Syafi'i ingin memulai menjelaskan lebih lanjut bagaimana kedudukan kitabullah, kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitabullah, dan bagaimana cara memahaminya. Maka beliau menyebutkan fa awwalu ma nabda'u bihi min zikri sunnati Rasulillah ma'a kitabillah. Maka pertama-tama yang kita mulai dalam hal menyebutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitabullah, zikrul istidlali bi sunnatihi 'alan nasikhi wal mansukhi min kitabillah, yaitu menyebutkan bagaimana kita mengambil dalil dari sunnahnya yang menunjukkan adanya nasikh dan mansukh dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasikh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, awal nasikh menurut istilah para ahli usul al-fiqh, bahwa an-nasikh adalah raf'u hukmin syar'iyyin متقدم بدليل شرعي متأخر, yaitu mengangkat suatu hukum syar'i yang telah terdahulu kemudian menggantinya dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Artinya nasikhnya mesti syar'i, mansukhnya juga syar'i. Jadi tidak ada nasikh kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada nasikh kecuali dengan dalil syar'i. Nanti pada halaman setelahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan kenapa ada nasikh dan mansukh. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian dari kaum Mu'tazilah, bahwa tidak ada nasikh dan mansukh karena setiap ada perubahan hukum artinya Allah lalai dan Allah mustahil lalai. Mereka mengira bahwa hukum itu seperti amandemen undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini kurang, besok di amandemen, berlebih nanti direvisi. Padahal ini lahir pemikiran seperti ini Seperti lazimnya kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat dan asma-Nya, kenapa kita sulit menerima sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh-Nya dan oleh Rasul-Nya? Karena kita sering mengkiaskan Allah kepada para makhluk-Nya. Mengkiaskan pekerjaan Allah kepada pekerjaan makhluk-Nya. Jelaslah kita akan menolaknya, karena pekerjaan makhluk penuh kekurangan, pekerjaan Allah penuh dengan kesempurnaan. Padahal sebenarnya kias sesama makhluk saja tidak selamanya bisa diterima, apalagi kias makhluk khalik terhadap makhluk. Disinilah letak salahnya metodologi ilmiahnya para kaum logika, karena mereka senantiasa menundukkan wahyu-wahyu Allah dengan hukum-hukum logika yang sering berdasarkan pada analogi-analogi atau kias-kias. Sedangkan alam gaib itu tidak bisa pakai kias-kias. Sama orang tentang menguji benaran azab kubur, kita berpikir di mana lewatnya malaikat itu. Tanahnya padat, tidak mungkin. Akhirnya mereka menolak azab kubur dengan alasan hadisnya hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Padahal hadis tentang azab kubur itu secara makna boleh dikatakan mutawatir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, An-Nasikhul Mansukh itu ada dalam kitab Allah, ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dua-duanya adalah wahyu dari Allah SWT. Dan Allah melakukan sesuatu bukan karena lupa, bukan karena lalai, tetapi ada hikmah yang Dia kehendaki. Kita ketahui atau tidak kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu tidak ada. Karena adamul ilmi bisyai' la yadullu ala adami syai'. Tidak mengenal sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Tidak melihat sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Tidak meraba sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jauhilah mengkiaskan Allah dengan makhluk-makhluk-Nya. Maka di saat itu mudah bagi kita untuk menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mana Dia menyebutkan dalam kitab-Nya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam sunnah-sunnah-Nya. Dan beginilah Nabi mengajar para sahabat-Nya dalam riwayat yang sahih, bahkan secara umum datang dari Nabi dan para sahabat-Nya secara mutawatir, bahwa segala sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, seperti itulah adanya tanpa ta'wil, tanpa tashbih, tanpa tamthil, dan tanpa ta'til. Kaum muslimin dan muslimat, apa makna tashbih, tahwil, tahtil, itu nanti dalam pelajaran akidah. Kalau belum, tanya nanti. Ini tanya kan? Nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah. Thumma zikrul fara'id al-mansusah. Kemudian akan kita sebutkan pula, kata Imam Syafi'i, kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan secara nas, secara tekstual. Allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuatnya. Jadi Al-Quran menjelaskan secara tekstual, tidak perlu lagi penjelasan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya menguatkan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya tentang diyat, tebusan bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja, itu lengkap dalam Al-Qur'an. Nabi tinggal menyebutkan, memperkuatnya. Atau tentang sebagian hukum puasa, nah Allah sudah jelaskan, Nabi menguatkannya. Atau tentang warisan, Allah sudah jelaskan dalam bentuk yang sangat gamblang, al-hadis memperkuatnya. Atau tentang mahram, pernikahan, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, dalam Al-Qur'an apa secara tekstual sudah jelaskan, Nabi memperkuatnya dengan sunnah-sunnahnya dan yang lain-lain. Thumma zikrul fara'id al-jumal, kemudian menyebutkan kewajiban-kewajiban yang secara global, secara ijmal, secara garis besar dalam Al-Qur'anul Karim, allati abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah kaifa hiya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara pelaksanaannya, petunjuk juklak dan juknisnya. Ini penting kita ketahui kaum muslimin dan muslimat. Karena berapa banyak kita mengambil dalil-dalil global untuk kita laksanakan secara teknis menurut keinginan kita sendiri. Seolah-olah Al-Qurunul Mufaddalah, seolah-olah generasi-generasi utama para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai masa imam-imam yang masyhur, seolah-olah ya, saya tidak mengatakan kita menurut, seolah-olah mereka tidak memahami hadis-hadis, afwan, ayat-ayat itu. Seperti mereka tidak memahami, seolah-olah. Misalnya, فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ مِّنْهُ فَلْيَفْرَحُوا, hendaklah dengan rahmat dan karunia yang Allah berikan, yang Allah berikan, maka hendaklah orang-orang itu beriman itu bergembira. Ayat ini kapan turunnya? Sekarang turunnya. Turunnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat tuh. Hah? Enggak salah turun. Jangan-jangan Jibril salah turunkan. Seharusnya bukan ke Rasulullah ya. Bukan ke Muhammad. Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kaum muslimin? Jelas? Sekarang pertanyaannya, ayat ini sering enggak dibaca oleh Nabi? Sering enggak? Hah? Sering. Mana tahu? Hah? Ah, Nabi sering membacanya dan beliau sering khatam Al-Qur'an. Berarti ayat itu selama sering khatam Al-Qur'an berarti selalu dibaca. Minimal satu kali dalam tiga hari khatam Quran. Cuman definisi khatam zaman dulu dengan khatam zaman sekarang ini harus didudukkan ya. Harus didudukkan. Khatam zaman dulu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Khatam sekarang dari Wadduha sampai dari At-Takatsur sampai An-Nas. Khatam itu. Dah khatam Quran udah kan ya. Terus tidak bisa baca surah Alif Lam Mim belum ya. Tapi sudah khatam. Alif Lam Mim belum bisa baca ya. Tapi sudah khatam. Itu beda. Kalau dulu khatam itu memang dari awal Al-Quran sampai akhir. Nabi sering baca ayat ini. Pertanyaan selanjutnya, Nabi paham tidak ayat ini? Paham? Paham, alhamdulillah. Baik, selanjutnya, setelah Nabi paham, Nabi melaksanakan atau tidak? Melaksanakan. Jelas? Kemudian ada ayat lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali jadi rahmat bagi segenap alam. Nabi baca ayat ini, baca, diamalkan. Baik, setuju atau tidak? Atau ada sebagian yang belum diamalkan Nabi? Hah? Baik. Ayat pertama tadi, dengan rahmat dan karunia Allah kalian mesti bergembira. Kemudian Nabi adalah rahmat bagi segenap alam. Nah, oleh sebab itu dengan datangnya kelahiran Nabi kita mesti bergembira. Jelas? Jelas? Makanya dijadikanlah ini hadis atau ayat sebagai dalil peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Saya tidak sedang berbicara boleh atau tidaknya. Kira-kira boleh apa enggak? Khilafnya. Panjang permasalahannya, panjang. Nanti bicarakan ini jangan-jangan dikira macam-macam pula. Enggak usahlah bicara dulu itu. Kemudian kalau dibuat menghadirinya gimana hukumnya? Panjang juga nanti ceritanya. Ya, tapi yang ingin saya tahu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam baca ayat itu enggak? Baca paham apa tidak? Dilaksanakan atau tidak? Sempurna pelaksanaan atau tidak? Sempurna enggak? Baik. Ternyata beliau pernah enggak menjadikan itu sebagai alasan memperingati hari kelahirannya? Pernah? Ya iyalah dia. Tuh. Sahabat, tidak jurang, berani tu. Ni kau tanya ke saya Google ke ha? Nah, buat ciri wayat sodo kan? Tetapi lah sepakat tuan-tuan termasuk ni kuen tuan. Ya, mereka memang kalau tuan-tuan dah sepakat memang tidak dilaksa, tidak apa? Tidak pernah dijadikan dalil oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan juga oleh para sahabatnya, bahkan para tabi'in, para imam-imam, tidak menjadikannya kan? Iya. Atau saya tidak tahu, tuan-tuan juga tidak pernah. Nah, mungkin tidak kita sekarang ini lebih paham tentang dalil ini dari Nabi dan para sahabatnya, bahwa itu sebagai bukti untuk menjadikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari kita bergembira. Mulutan artinya, kalau mulutan itu apa? Ngisimu ya, gembira kan, tuh pakai makan-makan lah kan, apa salahnya? Karena kan Allah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu kecuali jadi rahmat. Ketika datang rahmat, falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Klop enggak dalilnya? Klop enggak? Cuma Nabi kok enggak paham. Itu masalahnya, Nabi kok enggak paham. Itu permasalahan kita sekarang nih kaum muslimin. Tapi jangan ditanya boleh atau tidak. Ini nanti kajiannya khusus lagi. Entah kapan enggak tahu. Ya, kita juga bukan sedang mengatakan bahwa orang yang peringati Maulid Nabi berdosa juga tidak, bukan urusan kita sekarang. Tapi artinya saya ingin menjelaskan sesuai dengan tuntunan Imam Asy-Syafi'i sekarang ini, bahwa ada ayat-ayat secara global dalam Al-Quran, lalu hadis-hadis memberikan penjelasannya. Nah, kalau Nabi tidak mengaitkan hadis itu dengan kelahirannya, ayat itu dengan kelahirannya, bahkan tanggal lahirnya Nabi alaihissalatu wassalam tanggal 12 Rabiul Awal itu, riwayat Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang derajatnya di dalam hadis adalah matrukun. Matruk itu hadisnya dhaifun jiddan. Atau menurut Yahya ibn Ma'in Imam Jarh wa Ta'dil, dia katakan Muhammad bin Umar Al-Waqidi kadzabun yada'ul hadis, pembohong yang pernah memalsukan hadis. Terlepas dari itu semua, Ya, anggaplah riwayat Muhammad bin Umar Waqidi, kalau seandainya memang seperti itu pemahamannya as-salafus salih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tanggal kelahirannya tidak disepakati oleh ulama sejarah Islam sendiri, sebagaimana mereka sepakat tahun atau tanggal lahirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul awal tahun ke-11 Hijriah. Itu sepakat. Tapi tahun lahir tanggal lahir tidak ada kesepakatan. Berarti mereka tidak memahami seperti yang kita pahami. Nah, pertanyaan sekarang, tidak paham usul fikih Nabi waktu itu ya. Nabi tidak paham usul fikih. Nabi tidak paham fikih, tidak mencerna ayat-ayat Al-Quran, tidak memahami hadis-hadisnya sendiri. Ini kalau dibahas panjang, perdebatannya panjang kaum muslimin. Tapi saya tidak ingin ngajak tuan-tuan berdebat, tidak. Saya juga tidak ingin ditanggapi. Cuma yang saya inginkan, ada di antara bukti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, kata Imam Syafi'i, Allah berikan ayat-ayat itu secara global. Gimana cara bergembiranya? Nabi alaihi salatu wassalam, bila ada sesuatu, dia misalnya bersujud syukur. Iya ya? Iya. Kemudian beliau kalau dapat nikmat banyak-banyak bersedekah. Iya. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ini pentingnya kitab Imam Syafi'i ini, supaya kita memahami Al-Qur'an itu ada kaedah-kaedah yang mengacu kepada kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kaedah-kaedah yang dibuat-buat oleh para ulama usul fikih yang tidak jarang, bukan semuanya, tidak jarang berlandaskan pada hadis-hadis yang kadang-kadang tidak sahih. Tidak sahih. Karena memang para fuqaha dan usuliyin itu, khususnya di ulama abad ke-4, ke-5 dan seterusnya ke belakang, banyak yang terpengaruh oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang sering berpikir secara rasional, lupa bahwa ada di sana hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Menang ke jam habis waktu. Baru Pak, baru selesai sholat maghrib, nak isya pula. Ntar kita lambat dikit lah. Berapa menit lagi? Hah? 4 menit lagi? 8. 8 apa yang bisa dibuat ni? Taib, kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi begitulah cara memahami. Orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i, dia cari memahami ayat itu dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan justru setelah amalan kita sudah terlanjur dilakukan, baru dicarikan kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ke situ arahnya, lalu kita masukkan, arahkan ke situ bunyinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan untuk itu sampai membodoh-bodohkan pula ulama-ulama kita dulu. Ya. Oke lah tuan-tuan, kalau dapat ilmu baru jangan anggap orang lain bodoh ya. Itu aja lah, dapat ilmu baru dan orang lain dahulu belum tahu, jangan bilang mereka bodoh. Kan tidak bagus ya? Bagus tidak? Hah? Ya. Kalau Imam Syafi'i, siapa yang tidak meyakini atau mengakui kecerdasannya? Orang-orang cerdas di masanya, orang-orang cerdas di masanya yang pernah berinteraksi dengan Imam Syafi'i, tahu dia gimana cerdas Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Tapi walaupun demikian, beliau senantiasa membangun pemahamannya dengan mengacu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meninggalkan Nabi. Ayat-ayat ini turun kepada Nabi. Hadis-hadis ini dikatakan oleh Nabi. Maka pelaksanaannya ikut saja secara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sempitlah dunia ini. Memang dunia ini sempit kok. Siapa bilang dunia ini lapang? Dunia ini memang sempit. Khususnya bagi orang-orang taat sangat sempit memang. Orang-orang istiqamah baginya dunia ini sangat dipersempit, tapi dia merasa lapang di dalamnya, rasa lapang bang. Ya. Karena di dalam hatinya ada AC. Ya, ada AC. Maka kita lihat orang-orang menuntut ilmu itu di tengah panas terik matahari tidak kepanasan. Pasalnya hatinya dingin. Tapi orang yang rapat di ruang ber-AC sambil membalik meja, karena hatinya panas. Itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Kalau lapang tidak lapangnya, oh tidak ada yang bisa dibuat. Banyak yang bisa dibuat. Ini contohnya, Komsun. Membuat majelis ilmu ini. Ini satu kitab ini yang belum juga kita tamatkan. Coba bayangkan. Satu kitab ini saja tidak tamat-tamat. Salah ustaz sendiri sarannya panjang-panjang betul. Ya salah tuan-tuan juga. Kenapa tidak langsung pak? Ya salah saya memang, kenapa panjang? Panjang betul. Salah tuan-tuan, kenapa tidak paham bahasa? Bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Biar nanti setiap baca, dah paham dah. Insya Allah bisa 10 halaman satu malam. Tapi kalau menterjemah dulu, dah baca pun terjemahnya, Allah kira tulis sangat besar. Terpaksalah kita jelaskan. Jadi sama-sama salah ya Pak ya, sama-sama salah. Nah kegiatan ini, kaum muslimin, ini yang bermanfaat itu. Banyak manfaatnya. Ini yang efektif itu membangun umat. Makanya dimanapun masjid besar di dunia, sejak awal lagi dibangun Islam ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Abu Bakr As di Mesir, Masjid Al-Umawiyin di Syam, Masjid Darussalam di Baghdad, apa lagi Pak? Masjid Hagia Sophia di Istanbul dan seterusnya, tidak pernah kosong dari majelis ilmu. Maka kalau tuan-tuan bikin masjid indah-indah, besar-besar, tidak ada majelis ilmunya, jadi sarang setan. Jadi, mohon maaf, salah, tidak jadi. Maksudnya, tidak bermanfaat maksimal. Tidak maksimal pemanfaatannya. Apa gunanya masjid cantik-cantik, tapi jemaahnya tidak cantik? Tidak cantik? Cantik. Iya tidak? Jemaahnya yang dah tua-tua aja, berarti tidak cantik jemaahnya kan? Iya. Kita ingin masjidnya indah-indah, jemaahnya juga gagah-gagah. Kan yang macam ini ya. Ingin kita yang mengisi masjid itu yang macam kalian-kalian ini. Sehingga mana yang punya anak gadis, gampang milihnya, nyari-nyarinya gitu. Karena kalau cari menantu di masjid ini insya Allah, walaupun tidak memuaskan tapi jamin tidak mengecewakan insya Allah. Ya. Memang tidak kaya-kaya tapi gayanya kaya gitu. Insya Allah. Insya Allah kalau sering di masjid mainnya Pak, minimal preman masjid Pak. Preman? Preman masjid. Kira-kira mana yang lebih bagus, preman terminal atau preman masjid? Hah? Ya dua-duanya preman tak bagus sebenarnya, tapi lebih apa istilahnya kalau milih-milih preman juga, preman masjid lebih bagus Pak. Iya? Iya enggak? Apalagi kalau seandainya diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, dikedekatkan dengan para ulama supaya mereka tahu nanti yang ulama itu seperti Syafi'i ini. Kalau yang tidak seperti Syafi'i itu, oh ini tidak ada ulama, rupanya ini pemikir, tokoh. Kalau tokoh itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tokoh tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sebenarnya. Bisa jadi tokoh kok. Cari duit banyak-banyak jadi tokoh. Latih tubuh bagak-bagak bisa jadi tokoh. Atau bikin perangai jahat-jahat bisa jadi tokoh. Pandai berbohong bisa jadi tokoh. Pandai bangun citra bisa jadi tokoh. Tapi kalau untuk jadi ulama perlu pengorbanan. Tidak sempat cari duit ya. Tidak sempat cari Duit, kalau cari duit sambil cari ilmu, duitnya tidak dapat, ilmunya juga hilang. Makanya tuan-tuan nanti kalau ada penuntut ilmu, jangan segan-segan beri ya. Salah. Tidak usahlah zakat kecil itu 2.5% cuma. Kalau sewa sekedar zakat kecil itu, berikan apa BLT, bantuan langsung tunai. Kamu sekolah kuliah di mana? Oh pak, saya di Libya, Jakarta. Dah tahun keberapa? Keempat. Berarti dah hampir nikah. Iya pak, ini 2 kapling sawit saya untuk kamu ya. Cepat nikah ya. Kalau perlu, mau tidak sama anak saya? Kalau udah ditawarin 2 kapling sawit, tawarin lagi anaknya. Siapa yang tidak mau? Cantik pula ya. Ini tidak. Kau muslimin dan muslimat, rugi tuh. Rugi? Tidak, beruntung. Beruntung itu. Saya punya, saya tutup dengan kisah ini, seorang dokter, dosen kami. Namanya Syekh Yahya Al-Yahya. Yang banyak program dakwahnya dan program pengajarannya di Madinah. Bahkan program-programnya banyak dicontoh oleh orang-orang si Arab Saudi. Dia itu punya anak gadis. Dah mulai sinan pula. Dia menikah loh. Dia punya anak gadis. Temannya punya anak bujang. Ya. Dipanggilnya anak bujang. Yong. Udah tingkat berapa? Baru semester 5 saya. Mau enggak jadi menantu saya? Nah, kadang-kadang kalau ditodong gitu malu enggak? Tersipu lah anak itu. Mau tapi malu gitu. Mau tapi malu. Tapi dia jawab juga, mohon maaf sih, saya belum bisa, enggak ada mata pencarian. Kalau itu enggak usah. Itu enggak usah kamu pikir. Akhirnya singkat cerita, jadi juga menikah, masih mahasiswa. Siapa yang siapkan? Mertuanya. Karena dosen ini ternyata kaya. Dosen ini ternyata kaya. Dia yang berusaha? Enggak. Dia punya teman orang kaya. Dimodali. Dia punya apa? Disertakan modalnya oleh orang kaya itu. Dia sibuk berdakwah. Kawannya berbisnis. Dari hasil bisnis itulah dia membiayai dakwahnya. Ini pemikiran seperti ini perlu juga ada pada orang-orang kaya kita. Itu mendampingi para da'i kita. Da'i kan tidak sempat ngurus kolam ya. Sempat ngurus kolam? Ngurus kambing sempat? Tidak, Ustaz. Ustaz ada tidak duit 10 juta? Saya kebetulan ahli di bidang perkambingan. Misalnya ini. Ustaz, mari duit Ustaz itu. Saya akan usahakan kambing Ustaz jadi. Dosa? Dosa tidak? Kan tidak dosa kan? Baik. Atau Ustaz, saya nak buka lahan ni. Ustaz nak ikut tak? Berapa ada Ustaz ada duit? Oh, saya tak ada duit. Misalnya. Ha? Gitu saya pinjamkan duit. Ustaz bayar diansur ya? Dosa? Dosa tak? Oh, kayak pengemis Ustaz jadinya ya? Ha? Karena tak ada yang berani ngomong, terpaksa saya yang. Terpaksa ya saya yang ngomong. Karena tuan-tuan banyak tak tahu rupanya. Kemarin Pak Bupati cerita. Cerita dia sering beliau ceritakan, belum sempat saya luruskan beritanya. Mudah-mudahan beliau mendengar sekarang ini. Ya, mudah-mudahan beliau mendengar sekarang ini. Dia melihat setelah saya khatib khutbah di Masjidil Haram, duduk di sebuah tiang bagi-bagi amplop. Bagi-bagi amplop kepada para mahasiswa dan orang-orang miskin. Beliau ini ingin ustaz-ustaz juga seperti itu. Cuman beliau belum tahu caranya. Ya, caranya adalah ustadz ini jadi kepercayaan orang kaya. Orang kaya, ustadz, ini zakat saya 1 juta rial, tolong bagikan kepada yang berhak. Bukan ustadznya yang punya duit sebanyak itu. Atau model lain seperti tadi, cari ustadz yang aktif dalam dakwah. Ustadz punya duit tak 100 juta? Oh enggak, saya punya 20 juta. Ustaz, modal Ustaz 100 juta saya sertakan di perusahaan saya. Nanti keuntungannya saya beri. Bagus enggak? Itulah model yang terjadi di sana. Itu model yang terjadi. Kalau disuruh pula Ustaz ini buka kebun, pergi pula di ujung minggu, setiap minggu pergi. Oke? Okay? Begini naik motor, naik mobil dulu 3 jam, habis itu naik motor 3 jam, habis itu jalan kaki 3 jam. Besok kuliah hari Senin masih bisa masuk. Lah domam Ustaz teh. Digigitnya nyamuk malaria, 2 minggu lo absen dakwah. Itu enggak masuk. Enggak? Enggak masuk. Jelas kaum muslimin? Kalau ada yang berminat daftar ya. Saya siap menerima pendaftaran itu. Banyak yang harus dibuat untuk para ustadz kita biar mereka ini bisa fokus dalam berdakwah. Semoga jangan salah paham. Salah paham pun enggak masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.